Debe como ver. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن شاء الله kita lanjutkan kajian Fawaidul Fawaid masih di permasalahan dalam surat Qaf. Untuk pertemuan kita ini akan membahas tentang jasad dan ruh. Kalau di kitab Fawaidul Fawaid terjemahan cetakan terbarunya halaman 153. Sebelum berlanjut ke bahasa Arabnya, kita baca dulu bahasa Indonesianya, terjemahannya atau dari ayatnya. Sebelumnya dari judulnya, tempat bermula dan tempat kembali dalam perspektif surat Qaf. Ya, tempat bermula dan tempat kembali dalam perspektif surat Qaf. Allah Ta'ala berfirman. Taib akhwat, ini ada yang, ada berapa orang akhwat? 19. Tempat bermula dan tempat kembali dalam perspektif surat Qaf. Allah Ta'ala berfirman, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيدًا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. Maknanya apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Ini perkataan dari orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya azab atau adanya hari kebangkitan. Pengembalian yang tidak mungkin. Ini adalah bentuk keheranan mereka sendiri terhadap kabar dari Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam surat An-Naba, amma yatasa'alun anin naba'il 'adzim. Itu mereka saling bertanya karena mereka mengingkari. Ya, begitu juga dalam surat An-Nazi'at. Dan surat-surat Makkiyah itu banyak mengingatkan kita kepada hari kebangkitan karena memang dalam peridot Mekah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang musyrikin yang mereka ingkari hari kebangkitan. Ini kenapa kok tiba-tiba kosong gitu? Apa karena pada pulang atau gimana? Pada pulang? Hah? Balik di bawah? Apa? Mungkin. Ala kulli hal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara dengan baik. Mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan marij, kacau balau. Kita baca lagi, hakikat kebangkitan menurut Al-Quran. Perhatikanlah bagaimana surat Qaf ini menjelaskan atau menegaskan bahwa Allah akan membangkitkan dan mengembalikan jasad makhluknya, baik jasad orang yang taat maupun jasad orang-orang yang durhaka, dengan kondisi yang sama ada di dunia dulu. Lalu Allah Ta'ala memberinya kenikmatan atau justru mengazabnya dengan siksaan. Demikian pula dengan rohnya. Rohnya juga akan dibangkitkan dengan kondisi yang juga sama sewaktu di dunia dulu. Allah akan memberikan kenikmatan kepada roh yang beriman dan menjatuhkan siksaan kepada roh yang kafir. Dalam hal ini Allah Ta'ala tidak menciptakan roh baru yang berbeda dengan roh di dunia dulu. Pendapat berbeda justru dikemukakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui hakikat hari kebangkitan yang pernah diberitakan oleh para rasulnya. Mereka mengatakan bahwa Allah akan menciptakan roh baru yang berbeda dengan roh di dunia dulu, lalu memberinya kenikmatan atau siksaan. Mereka juga mengklaim bahwasanya Allah menciptakan tubuh lain yang sama sekali berbeda dengan tubuh kita semasa hidup di dunia dulu. Pada tubuh baru itulah kenikmatan atau siksaan atau akan diberikan ini menurut mereka. Jadi menurut mereka, roh bukanlah esensi tubuh. Dan karena itulah Allah menciptakan roh yang berbeda dengan roh di dunia dulu. Dan menciptakan tubuh yang berbeda dengan tubuh di dunia dulu. Pendapat tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Bertentangan dengan petunjuk yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Bahkan berseberangan dengan kitab-kitab suci Allah lainnya. Sampai situ. Kita bahas kalimat per kalimat, kata per kata insyaAllah dari kitab Al-Fawaid. Perkataan Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Wa ta'ammal kaifa dallati suratu sarihan. Ta'ammal, di sini kita diajak oleh beliau rahimahullah untuk merenungi. Dan renungkanlah. Dan renungkanlah kaifa, bagaimana dallati surah. Surat ini menunjukkan secara sorihan, secara tegas bahwasannya apa? Nah, ini yang dimerahkan, inilah inti dari pembahasan kita sebenarnya. Ini kaidah untuk pembahasan kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu yu'idu hadzal jasada bi'ainihi alladhi ata'a wa 'asa. Allah Subhanahu yu'idu hadzal jasada bi'ainihi alladhi ata'a wa 'asa. Allah Subhanahu wa taala yu'idu, mengembalikan hadzal jasad, jasad ini, bi'ainihi, ini penekanan, itu jasad ini, kita ini jasad ininya, ini akan kembali nanti, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladhi ata'a wa 'asa, itu jasad kita ini yang taat dan juga yang bermaksiat. Ya. Fayun'imuhu wa yu'adzibuhu. Maka Allah memberinya kenikmatan pada jasad itu dan mengazabnya pada jasad itu. Kama yun'imu ar-ruha allati amanat bi'ainiha. Kama, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada ruh, allati amanat bi'ainiha, yang ruh yang beriman diberikan kenikmatan, dan yang diberikan kenikmatan itu ruh bi'ainiha, ruhnya itu sendiri, yang di dunia juga, nanti dikubur, kemudian di akhirat. Wa yu'adzibu allati kafarat bi'ainiha, dan memberikan azab kepada ruh yang kufur secara zat ruh itu sendiri. Ruh-ruh itu juga gitu loh. Bukan ruh yang berbeda. La annahu subhanahu yakhluqu ruhan ukhra. La di sini berarti penampikan. Bukan bahwasanya Allah Ta'ala yakhluq, menciptakan suatu ruh ukhra, yang lain. Ruh ini mu'annas ya. Ruh yang lain. Ghaira hadhi, selain ruh kita ini. Tapi nanti pendapat mereka itu mengatasnamakan ruh kita. Tapi bukan ruh duniawi, ruh lainnya. Ya. Fayun'imuha wa yu'adzibuha. Fayun'imuha, dan kemudian memberikan kenikmatan kepada ruh ukhra tersebut. Dan memberikan azab kepada ruh ukhra tersebut. Jadi ada pandangan yang salah adalah, kita di dunia ini punya ruh dan punya jasad. Dan ruh yang menggerakkan jasad ini. Nah, ketika nanti kita wafat, maka ada yang mengatakan bahwasanya Allah akan menciptakan ruh baru untuk jasad kita untuk dibangkitkan. Sehingga nanti ketika di akhirat, yang masuk surga orang-orang beriman. Tapi ruhnya orang-orang beriman itu bukanlah ruh mereka di dunia. Melainkan ruh baru yang Allah ciptakan untuk akhirat. Paham? Bisa paham? Atau orang kafir? Seorang kafir di dunia, dia kan ketika hidup itu sudah ada ruh dan jasad. Jasad itu berasal dari mani, kemudian Allah kembangkan di rahim ibunya, di rahim perempuan. Kemudian di hari tertentu nanti Allah Ta'ala tiupkan ruh kepadanya. Ditiupkan ruhlah kepadanya, barulah dia menjadi ruh dan jasad. Bergabung, bersatu. Itu ruh duniawi kata mereka. Ketika nanti mati, kemudian nanti pas dibangkitkan akan ada ruh baru yang akan mendapatkan kenikmatan hasil jika misalnya nanti kenikmatan di dunia, apa dia beriman di dunia, atau azab jika pemilik jasad tersebut adalah orang kafir. Berarti ini menunjukkan ada dua ruh. Lah kalau misalnya berpikir kayak gini, kita di sini beramal soleh. Entar roh kita dicabut, kemudian masuk surga jasad kita ini, dan akan ada roh baru yang menampung, yang ditampung oleh jasad ini. Adil nggak tuh? Gak adil. Itu pertama. Kedua, itu sama dengan mengingkari masuknya surga roh kita. Iya, karena roh siapa yang masuk surga? Roh baru, roh orang lain. Belum ngapa-ngapain udah dapat surga. Masya Allah, enak banget roh itu ya. Nah, itu konsekuensi dari kesalahan berpikir ini. Nah, kama qalahu man lam ya'rif al-ma'ada. Kama qalahu man lam ya'rif al-ma'ada alladhi akhbarat bihi ar-rusulu. Kama qalahu, sebagaimana pernyataan salah tadi dikatakan oleh man, orang yang lam ya'rif, tidak tahu al-ma'ad, hari kembali, yaitu hari kiamat. Enggak paham dia hari kiamat. Yang mana yaum al-ma'ad atau al-ma'ad itu akhbarat bihi rusul, telah dikabarkan oleh para rasul. Dikabarkan oleh para rasul. Haitsu za'ama, sebagaimana orang yang tadi enggak ngerti itu, za'ama. Za'ama di sini maknanya adalah menyangka dengan salah. Jadi beda za'ama dengan dhanna, itu perasaannya beda. Kalau dhanna itu menyangka tetapi ada kemungkinan benar. Tapi kalau za'ama, dia menyangka dan memang sok tahu. Salah persangkaannya, pasti salah za'ama itu. Anna Allah subhanahu yakhluqu badanan ghayra hadzal badani min kulli wajhin. Ya. Jadi ada orang yang menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu badan ghayra hadzal badan, selain badan ini. Nah, ini konsekuensi lagi nih. Selain badan ini dari seluruh sisinya. Alaihi yaqa'un na'imi, alaihi yaqa'un na'imu wal 'adzab. Dan terhadap badan tersebut ya, terjadilah kenikmatan dan azab. Waruhu 'indahu 'ardun min a'radil badan. Dan ruh bagi orang yang berpendapat seperti ini adalah apa, arut itu? Apa diterjemahkannya apa, arut? Esensi. Arut di sini apa? Esensi. Ya, esensi. Bukanlah esensi tubuh. Berarti dia hanya apa? Jadi gini, kalau di sini diterjemahkan, bagi mereka ruh itu bukanlah esensi tubuh. Bagi mereka adalah sesuatu yang arab. Arah itu sesuatu yang bisa kemana-mana, mudak-balik, mudar-mandir, nggak jelas. Gitu loh. Ya. Esensi tubuh kita adalah ruh sebenarnya. Dan berpusatnya di kalbu, jantung. Itu esensi tubuh kita. Esensi tubuh kita adalah ruh. Maka kemarin sudah kita bilang, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kemudian ada maut sughra dan ada maut saghir dan ada maut kabir. Kematian saghir itu adalah ketika kita tidur. Dan ketika kita tidur, roh kita itu memang kemana-mana. Roh kita kemana-mana. Masalah roh itu gak bisa kita pikirkan dengan ini. Beneran. Makanya Syekh Utsaimin dalam, ana gak tahu, Syarah Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin. Kalau gak salah Arba'in Nawawi. Tentang ruh, beliau berkata, ajaban li amri ruh. Sungguh ajaib perkara tentang ruh ini. Anda ketika tidur, ruh itu kemana-mana. Ke tempat yang paling jauh pun di dunia ini, ruh itu bisa pergi. Makanya kita kadang mendapatkan mimpi. Tetapi dengan perginya ruh itu, jasad kita masih hidup. Paham di sini? Gitu. Bisa, ya, coba di pikiran mereka. Ketika kita tidur, kita kan mimpi. Kadang mimpiin tentang pulang, tentang kota ini, melihat kota itu. Ya. Itu jauhlah kita tuh. Entah ke alam yang, entah alam apa. Kan? Kadang ketemu orang-orang di alam barzah. Itu benar. Bukankah bisa mimpi ketemu Rasul? Rasul di alam apa? Alam barzah, alam ruh. Nah, tapi gak bisa dilalarkan. Kok bisa gitu? Padahal kita masih bernafas. Gitu. Jadi manusia punya ruh dan jin adalah ruh. Ya kan? Tapi ruhnya jin itu tidak bermaterikan seperti materi kita. Karena dia api. Dan api itu ditiup mati. Kan? Maksudnya, memang sesuatu yang kalau secara orang-orang ahli kalam, sesuatu yang arut, yaitu yang bisa melayang kemana-mana. Gitu loh. Ada ruh gentayangan. Gitu. Misal, jin. Bukankah jin diberi kemampuan untuk bisa dari kota Ciamis tiba-tiba kemari? Dengan segera? Bisa. Ya kan? Walaupun gak semua jin. Tapi, jin bisa menyerupi manusia, tapi dia itu ruhnya tidak berada di manusia itu sendiri. Hah? Misalnya antum lagi sholat. Antum dibisikin sama jin. Oh, pikiran tentang dunia gitu kan? Lagi sholat di masjid. Ya. Jinnya di mana? Enggak tahu. Tapi apakah antum tahu jinnya itu di samping gitu lagi? Gitu. Enggak, itu cuma ilustrasi karena nalar orang gitu loh. Yang di komik-komik atau di film-film, ya kan? Malaikat putih gini pakai sayap, jangan ikut dia karena dia gini-gini. Oh, bisiknya pakai garpu gitu kan. Ya. Kak itu bunuh dia. Itu ilustrasi. Tapi apakah tepat di samping? Ya nggak tahu. Tapi nggak ada, nggak bisa kita nalar. Bisa aja dia jinnya itu lagi di warung ayam situ, gitu kan? Kita di masjid lagi sholat, entah melalui powernya yang Allah berikan jin itu membisiki kita yang lagi di sini. Kenapa jin itu roh? Gitu. Nah. Atau orang yang kesurupan, dia kesurupan jin tertentu, ya, nama jinnya misalnya Aminah misalnya, ya, karena ada jin namanya Aminah kuntil anak gitu, nama jin Aminah, Aminahnya di mana? Yang kesurupan ini tahu Aminahnya ada di pojok sana lu jauh, tapi dia ngomong dengan bahasanya jin itu, tapi di ilustrasi dia Aminahnya jauh di sana, nggak di dalam tubuh enggak. Itu masalah ruh yang memang kita nggak bisa tahu, nggak bisa. Kalau kita pikir-pikir lama-lama bingung, gitu. Makanya kita jangan konsentrasi di masalah ruqyah tentang jin-jin kayak gini-gini. Lama-lama bingung antum, pusing antum lama-lama. Bentrok sendiri antara akal kok nggak bisa menerima ini, gitu. Akhirnya stres, frustrasi dan seneng jinnya malah kayak gitu. Itu masalah, oh ya, Pak. Arut bahwasanya ruh itu bisa melayang di mana kemana. Nah, kemudian فيخلق روحا غير هذا الروح. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan roh yang bukan roh kita ini, beda lagi. Wa badan ghairu hadzal badan, dan menciptakan suatu badan yang bukan badan kita ini. Jadi gimana dong gitu ya? Sekiranya misalnya badannya masih badan kita juga misalnya, tapi rohnya beda, itu walaupun juga enggak kita terima tapi masih mending. Ini pas habis dikubur bukan badan kita, bukan roh kita, tapi kemudian dihisab badan baru, maksudnya makhluk baru, badan baru, rohnya baru. Itu kan lebih buruk lagi itu koordinarkan. Loh, kok gitu? Dia badan baru gak tahu apa-apaan, ruhnya baru diciptakan, tiba-tiba diperhitungkan. Gitu kan? Malah lebih aneh lagi nih pendapat mereka nih. Wahada ghairu mattafaqat alaihi rusulu. Dan hal semacam ini bukanlah yang disepakati oleh para rasul, dan juga bukan nadalla alaihi al-Qur'an wa sunnah, dan juga bukan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Wa sa'iru kutubillahi ta'ala, dan semua kitab-kitab Allah, sepertinya ini Ibnu Qayyim sudah pernah membuka sepertinya, sehingga menjazmkan tidak pernah ada di kitab-kitab Allah, Injil, Taurat dan lain-lainnya hal-hal semacam ini. Ini dari mana ini kayak gini? Dari filsafat. Sebabnya dari filsafat, dari logika filsafat, dari ilmu logik. Ya, sekarang disebutnya ilmu logik kalau bahasa ya, Arabiknya mantik. Jadi ada ilmu namanya ilmu logik. Jadi mantik. Mantik dan logik itu sebenarnya cuma alat saja. Nah, sebenarnya usul fikih, tapi sebenarnya enggak perlu, enggak harus gitu. Nah, logik ini dari semacam Aristoteles, kalau misalnya bahasa kita, Aristo, dibuat sedemikian rupa gitu kan, perumusan-perumusan cara berpikir yang benar. Nah, sementara dalam akidah tidak semua itu dilogikakan. Ketika akidah semuanya 100% harus dengan seragam logika, maka jadi seperti ini. Jadi malah justru lebih mengkhianati logika lagi gitu loh. Tapi mereka enggak sadar. Dan begitulah rata-rata orang-orang yang berkecimpung dalam tasawuf, dalam filsafat, mereka berusaha untuk mengedepankan logika ya dibandingkan nas, dan kemudian step kedua mereka mengkhianati logika mereka sendiri. Ya, jadi salah. Jadi makanya tadi kita bilang ruh dan badan dikubur selesai. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan atau ciptakan lagi ruh dan badan baru untuk diperhitungkan atas nama ruh yang, dan badan yang itu. Ini secara logika ini konyol malah. Ngapain gitu kan? Nah kan, itu banyak jebakan-jebakan logika. Dan kenapa bisa kayak gitu? Itu syaitan semua. Iblis yang membisikkan supaya manusia main logika untuk hal-hal akidah gini. Main logika, main pengkiasan, penalaran, dan seterusnya. Karena memang iblis berawal kesalahannya dari logika juga. Dan iblis gak mau. Dia doang. Atau jin-jin pasukannya doang yang terjelembab dalam masalah logika. Dan iblis tahu bahwasanya ini gara-gara logika gua kayak gini. Gitu. Tapi udah terlanjur lah. Gitu kata dia. Udah terlanjur lah. Mau gimana lagi? Gua sesatin aja semuanya. Sehingga manusia pun logikanya hancur gara-gara Tuhan manusia ini. Kayak introspeksi dan muhasabah. Misalnya Anda belum lama ini melihat ada sebuah video di YouTube yang Anda gak tonton seluruhnya, tapi dari covernya itu udah benar-benar buruk gitu. Perempuan di atas, laki-laki di bawah gitu sebenarnya. Kayak mau bermain bercinta gitu kan. Itu cuman gambar ini ya doang, gambar apa namanya, highlightnya aja gitu. Covernya aja gitu. Anda pengen lihat komentarnya. Ini salah satu milik salah satu YouTuber atau beberapa gabungan YouTuber Indonesia yang mereka ini na'udzubillah. Ada yang lulusan UI, ada yang lulusan ini, tapi masya Allah hancurin bangsa ini, hancur bangsa ini. Kok orang kayak mereka tuh menjamur tuh hancur dan mulai menjamur. Jadi sekarang tuh ada beberapa YouTuber, mereka itu nge-vlog banyak ya, punya beberapa channel, kemudian ditiru oleh banyak-banyak anak-anak SD dan SMP. Jadi anak SD dan SMP sekarang mereka banyak kecanduan game online. Kemudian juga kecanduan ngelihat vlogging-vlogging dari mereka ini. Vlogging itu video blog, jadi curhatannya, kajian alam mereka gitu kan. Kajian mereka tuh happy days, kumpul sama teman-teman pahisnya gitu kan. Ngobrol ulang tahun, pesta ini, ini. Ngomongnya itu Masya Allah, kata-kata kasar semua. Ada yang kayak gitu, namanya gak perlu kita sebut, dan nama production-nya gak kita sebut. Ada. Dan jeleknya ini, beberapa di antara mereka muslim. Ya. Beberapa di antara mereka muslim dan educated gitu. Lulusan dari universitas yang kita hormati gitu. Secara keduniaan. Nah, itu ada video kumpulan dari beberapa YouTuber. Mereka ini bikin seperti klip musik gitu kan. Lagu mereka, versi mereka. Untuk mengungkap kemunafikan banyak orang. Bahwasanya YouTuber lebih buruk daripada televisi dan seterusnya. Kemudian digambarkan di situ pemeran dari mereka itu laki dan perempuan bergumul, bercinta dan semacamnya. Kemudian lirik-liriknya juga banyak menyebutkan kata jorok sekali gitu. Berapa viewersnya? Belasan juta. Atau mungkin ya belasan jutaan. Kalau misalnya itu 11M gitu loh, 12M, miliar, million gitu. Jutaan. Dan ternyata dia enggak age restricted. Dengan 17 tahun ke atas, maksudnya semua tuh bisa membuka secara free. Enggak ada konten YouTube yang memblokir kamu harus terdaftar sebagai orang di atas sekian tahun. Enggak, semua bisa melihat. Dan ternyata setelah di, mungkin ada sensusnya, ada yang ingin di YouTube-nya setelah di riset untuk video itu, ternyata penontonnya lebih banyak di bawah 15 tahun. Lebih banyak itu. Sampai-sampai di beberapa sekolah dan di beberapa komunitas, lagu-lagunya ini itu ditirukan oleh orang-orang, anak-anak kecil ini. Dan kemudian mereka mengembangkan, anak-anak ini kan sekarang mereka punya koneksi internet, handphone, kemudian bisa bikin channel YouTube sendiri, ya kalah antum semua. Ya. Nah, itu bikin channel-channel baru dengan bahasa-bahasa yang Masya Allah. Itu padahal cuma berapa gelintir orang itu yang bikin kayak gitu. Tapi sekarang dampaknya seperti itu. Ya, Masya Allah. Tapi kenapa kita sampai situ sebenarnya? Kita ngomong apa tadi? Sampai mana? Antum juga lupa ya? Masya Allah. Sampai mana tadi ruh dan jasad ya? Hah? Baik. Anda melihat di situ. Baik. Syukran. Jazakallahu khair. Anda kemudian melihat komentarnya. Anda pelajari komentarnya, bukan videonya. Anda pelajari komentarnya. Bagaimana orang-orang bangsa kita itu mengomentari video ini? Banyak yang menentang memang. Tapi buruknya sebagian menentang, tapi dengan bahasa yang juga kasar. Sama aja kata Anda ini. Bahasa T41, kemudian dan seterusnya gitu kan. Sama aja kayak gini lah. Sebagian dengan bahasa yang memang mencela, tapi lebih teredukasi lah. Tapi sebagian besarnya dari YouTuber, justru, jangan munafik lo, jangan gini-gini lo. Wah, Masya Allah. Ini kenapa kayak gini? Ada yang bilang, ada yang mengkomplain, ini anak-anak kecil nih banyak nonton video ini. Terus ada yang melawan. Kau tahu gitu adik-adik kalian ya suruh jangan nonton internet. Jaga dong adik-adik kalian dari nonton video kayak gini. Masya Allah. Itu logika orang sekarang kayak gitu. Ibarat ada TV, terus programnya tuh sangat buruk ya kan. Tersebar di mana-mana program itu dipromosikan terus. Terus anak-anak kita kemudian nonton. Ntar pas kita komplain ke KPI misalnya, ini gak benar nih. Terus KPI jawab, ya kalian salah sendiri, kenapa anak kalian gak dijaga? Nah kan bodoh kayak gini. Itu logika terbodoh itu yang ada di sekarang tuh. Orang-orang tuh kebodohannya itu semakin gak sadar bahwa mereka tuh makin bodoh. Iya. Sekarang ibaratnya ada perempuan jalan pakai maaf BH dan celana dalam doang. Jalan. Kemudian kita protes, kamu mau diperkosa? Salah kalian, kenapa kalian ingat saya? Lah, kok gitu? Gitu kan? Lah yang salah siapa ya? Salah yang perempuan itu nambah jalan. Kok yang disini baru orang-orang yang ngeliatin? Dan protes, kenapa? Karena dia gak sesuai tradisi dan juga gak sesuai syariah jalan. Emang yang disalahin? Dia protes marah-marah. Salah kalian, kenapa kalian ngeliatin saya? Terus kita komplain ke perempuan itu. Ini anak-anak saya jadi ngeliatin kamu tuh, aurat kamu dan sebagainya. Dia marah-marah. Ya salah kamu, kenapa enggak jaga anak-anak mata pandangan mata anak-anak kamu? Lah gimana? Sekarang kan logikanya udah kebalik nih orang-orang. Bodoh semua nih. Tambah bodoh. Ya, Masya Allah. Itu akibat apa? Pakai ini nih, enggak pakai nas. Ya, na'udzubillah. Baik. Masih berkaitan dengan ruh dan badan ya. Kita kembali ke itu tadi cuman sedikit cuplikan realita kita aja. Yang perlu kita sembuhkan, tapi bagaimana ya cara menyembuhkannya? Masya Allah. Ya, kita apa namanya? Kok ana kemudian ana meriset YouTube ini viewers-viewersnya kalau dilihat rata-rata Indonesia itu hiburan aja isinya. Masya Allah. Ya. Sementara orang-orang barat itu banyak yang edukasi, mereka memberikan vlog kemudian tentang bahasa Inggris, tentang ekonomi, tentang ini, dan itu laku. Tapi kok kita, Masya Allah. Subhanallah. Ya mungkin karena mentalnya belum diopoles lagi ya. Ya. Kita nyari viewers aja buat YouTube aja. Untuk 50 viewers saya itu udah sujud syukur kayaknya. Nah ini Masya Allah. Ada orang yang useless. Sebenarnya video-videonya cuma buat hiburan tok gitu loh. Cuma buat senyum doang kalau lagi mungkin butuh aja hiburan sedikit abis itu lupain. Baru upload 1 jam udah belasan ribu, puluhan ribu, Masya Allah. Luar biasa. Tapi itulah memang namanya dosa itu bisa lebih jariah daripada pahala memang. Lebih bisa jariah terkoneksi mana-mana. Tapi kalau pahala, sekali dapat pahala, kata Allah, walahu asyu amthaliha. Jadi tenang aja. Misal di kenyataan anak pribadi. Misal di video anak, viewers hanya misal aja di satu video ada hanya 10 viewers. Kita berharap kepada Allah ya Allah mudah-mudahan 10 viewers saja 5 di antaranya itu sangat memanfaatkan ya. Itu berapa dapatnya? 5 dapat dikali walahu asru amsalihah, anggap basicnya 50 basicnya. Basic doang. Dan Allah taala lahu ajr bi ghairi hisab. Lebih dari itu bisa aja di 700.000 sementara yang enggak bermanfaat mungkin dia viewersnya udah 50.000. Tapi apa hasilnya? Nambah dosa. Jadi sebenarnya gak ada rugi dengan sedikitnya penyimak atau pendengar dan seterusnya. Gak rugi. Gak bisa kita iri sama mereka-mereka. Justru kita kasihan sama mereka-mereka. Makin jariah dosa-dosa mereka itu. Ya, Masya Allah. Kembali ke masalah ruh ya. Ruh dan jasad. Dari tadi kita pengen kembali terus kesana-kesana lagi. Karena seru emang. Sebelum kita menuju ke akhirat, kita kan ada alam yang namanya barzakh. Yang di mana di situ pertama ada fitnatul qabr yang dihadapi oleh semua dari kita. Fitnatul qabr itu imtihan, soal, asilah, soal, pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Tidak semua orang mendapatkan azab kubur, tapi semuanya dapat fitnah kubur. Itu berupa pertanyaan. Masalahnya di sini azab kubur dan kenikmatannya, apakah itu dirasakan oleh ruh saja atau sekaligus dengan jasad? Ini sebenarnya pertanyaan penting tapi juga enggak harus penting juga. Kenapa ini masalah gaib? Upas karena memang ada dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Pada asalnya alam barzakh itu alam ruh. Sementara jasad itu adalah sebagaimana di dunia dia. Maksudnya ya seperti itulah jasadnya. Tanah nanti jadi tanah kelas. Nah, mazhab para imam mati, orang yang mati itu nanti bakal dapat nikmat atau azab, nikmat atau azab. Ya, enggak bakal keluar dari dua itu. Nah, sekarang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wa anna ruh tabqa ba'da mufaraqatil badan mun'amah au mu'adzabah. Bahwasanya ruh ya so, di sini kita kan wafat nanti, ruh kita dicabut ya. Dicabut kemudian yang soleh dibawa ke atas, yang fasik dibawa ke bawah. Atau enggak diterima di atas. Itu akan tabqa menetap. Ya, menetap ba'da mufaraqatil badan, setelah berpisah dari badan. Kemudian nanti bakal dihuni lagi di jasad itu dalam keadaan mun'ama atau mu'adzabah. di kuburnya. Mun'ama diberi kenikmatan atau diberi azab. Di kuburnya. Ya. Wa annaha tattasilu bil badani ahyanan, bahwasanya ruh tersebut kadang-kadang bisa nyambung ke badan. Pas kapan? Pas di kubur. Wa yahsulu lahu ma'aha an'imu aw al'adab, dan terhasilkan dengan badan tersebut kenikmatan atau azab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan juga dalam kitab Majmu' Fatawa, kalau ini dalam kitab Al-Irsyad tidak sahih Al-Kitab. Syekhul Islam bilang kadang-kadang badan bisa kena. Ya, dan itu tergantung pada kehendak Allah. Tapi memang pada intinya sebenarnya ruh tapi badan juga bisa kena. Cuma yang dibilang qad kadang-kadang berarti yang enggak semua kasus. Cuma dibilang badan ya bisa kena. Maka fa ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah yattafiqun, mereka bersepakat ala anna nafsa, bahwa saya jiwa seseorang tuna'am wa tu'adzab munfarida 'anil badan. Pada asalnya jiwa seseorang, ruh itu diberi kenikmatan dan diberi azab itu secara terpisah tersendiri daripada badan. Ya, wa tuna'am wa tu'adzab muttasilah bil badan. Jadi gini loh. Kita punya jiwa nih. Ruh yang mana di kalbu kita intinya. Kita kadang disakiti oleh orang. Ruh kita. Tapi enggak mesti badan itu kena efeknya. Bisa jadi kayak gitu. Dan kadang-kadang juga bisa kena. Ketika memang efek dari kenikmatan atau azab itu nyambung ke badan. Itu di dunia dan juga di kubur, cuma memang kalau di kubur enggak bisa dinalarkan oleh kita sebagaimana duniawi gini. Begitu loh. Cuma di kubur itu azab dan siksanya tentu lebih perih daripada di dunia, dan kenikmatan lebih indah daripada dunia. Ruh bisa dapat kenikmatan enggak? Bisa. Baik dunia ataupun di kubur. Badan juga bisa dunia ataupun di kubur. Sama itu dari segitu sama. Dua-duanya bisa dapat kenikmatan dan azab. Tetapi tentu pastinya ada perbedaan yang tidak bisa kita nalarkan 100%. Baik, itu dari kata Syekh Shalih Fauzan. Sekarang ada juga di sini bahwasanya kelak di hari kebangkitan nanti pasti badan dengan ruh itu bersatu. Kalau itu udah pasti. Dan akan dapat kenikmatan azab dan seterusnya. Ada hadis yang ana berharap ini mungkin ini, tapi sebenarnya masih banyak nih hadis yang bisa ana jabarkan, cuman ini cerita. Hadis yang ana ambil kalau ini dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Ahmad, sebenarnya riwayat diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan dalam Mustad Al-Bazar dan dalam Muwatta' Malik. Tapi ana ambil yang paling lengkap aja. Riwayat Imam Ahmad ada beberapa sanad, tapi ana ambil yang satu ini. Diriwayatkan oleh beliau berkata, "Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bercerita. Ini orang di masa lampau sebelum Nabi Muhammad SAW. Innahu kana 'abdun min 'ibadillahi a'tahu Allah malan wa walada. Ada seseorang yang termasuk hamba Allah, berarti muslim enggak? Muslim ya. Allah berikan dia harta dan anak. Harta dan anak. Ketika disebut diberikan harta dan anak, ini menunjukkan hartanya banyak, anaknya banyak gitu loh. Ya. Karena cuma satu doang enggak penting gitu. Tapi diberikan kecukupan harta dan anak. Fakana la yadinullahu dainan. Ya. Dan dia tidak beragama dengan agama sesuai syariat Allah. Maksudnya ya tapi enggak syirik. Fasik. ibarat kepala keluarga tuh fasik gitu loh, enggak benar gitu loh. Mabuk atau apa gitu kan. Falabitha hatta idza dhahaba minhu umur wa baqiya umrun tadhakkar. Dia terus panjang hidupnya itu seperti itu, labitha, labitha itu tetap. Sampai umur panjang. Dan sekiranya sedikit lagi tuh umur udah selesai, baru dia tadhakkar. Dia ingat. Udah tua ya. Fa'alima an la yabta'ira indallahi khairan. Maka dia pun tahu. Dia baru muhasabatun nafs. Dia pun tahu. Udah tua gini. Dia enggak pernah melakukan apapun kebaikan. Makanya di dalam riwayat lain, enggak pernah melakukan kebaikan qat sedikit pun. Itu saking apa? Saking memang buruknya nih orang. Sepanjang hidupnya, walaupun udah punya anak berapa. Maka sebelum kematiannya, udah merasa nih kalau orang udah mau mati ya, itu kan ya, kayak ada perasaan nih ntar lagi. Da'a banihi, dia memanggil anak-anaknya. Boleh ngumpul deh. Faqal ay abi ta'lamuni. Ay abin ta'lamuni. Maksudnya apa? Lah ya anak-anakku, sudah kondisi sakit-sakitan gitu kan. Bapak seperti apa yang kalian tahu dari saya? Saya ini bapak macam apa coba, Tuan? Pengen tahu gitu. Tapi anaknya kan namanya was tuwe, entar lagi kan mati. Maka anak-anaknya tetap ridho kan. Khairah ya abana. Pak, panjenengan tuh apik-apik wae, bagus. Ini maksudnya apa? Kenapa kayak gini? Bapak ini udah ngerasa ini ya, aduh, bentar lagi nyawanya udah mau melayang gitu kan. Terus saya muhasabah, ternyata emang saya tuh buruk catatan history saya tuh. Ya, seperti setelah udah kontrol age gitu kan. Lihat, ya Allah, enggak ada yang benar yang dibuka di internet gitu. Enggak ada yang benar itu hidup saya. Maksiat tuh ya sini. Terus ngezolimin anaknya gitu kan. Ini berarti kan dia melakukan banyak kezoliman. Ya, banyak kezoliman kepada orang. Terutama anak, seperti di sini konteksnya kayaknya anak. Karena bicarain amwalan wa walada. Yaitu harta dan anak. Nah, maksudnya gini kalau bahasa kita. Bapak ini udah tua. Sering gak lama lagi. Gitu kan? Boyo, maafin bapak. Selama ini bapak udah banyak salah. Sama kamu sekalian. Nah. Jadi pengen minta apa? Minta maaf sama makhluk-makhluk yang dia zalimi. Nah, anak-anaknya pun memaafkan dengan berkata khairah ya bana. Baik, bapak ini baik. Maksudnya kami maafkan. Berarti lepas itu satu ikatan. Maksudnya ikatan-ikatan zalim itu lepas. Ya, tapi kan memang namanya manusia enggak tahu dia diampuni apa enggak tahu. Maka berkata dia, fawallahi demi Allah anak-anakku, la ada'u inda ahadin minkum malan huwa minni illa ana akhidhuhu minhu wa la taf'alunna bima amurukum. Artinya gini, simpelnya kalau diartikan secara harfiah repot. Nah, mau pilih mana kalian? Saya kan punya harta banyak, bapak ini punya harta banyak. Bapak bakal ambil semua harta bapak, kemudian harta yang ada di kalian dua bapak raup, atau kalian kan apa yang bapak perintah. Pilih mana? Maksudnya gitu lah. Pilih mana? Bapak ambil semua harta dan kalian gak punya harta lagi? Atau kalian melakukan, kalian tetap punya harta tapi kalian harus melakukan apa yang bapak wasiatkan? Ya, pilih yang kedua lah. Iwan. Iwan. Ya udah, kata ini, qol kepada Rasulullah, fa akhadha minhum mitsaqan wa rabbi. Dan akhirnya kemudian mereka bersepakat, ya kami berjanji akan melakukan apa yang bapak perintahkan. Ini zaman dulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Fa qol Imma la fa idza ana mittu atau mutu fa alquni finnari. Leh, kalau misalnya bapak udah mati, tolong bapak ke api. Hatta idza kuntu humaman faduquni. Sampai leh kalau misalnya jasadnya bapak udah jadi apa namanya kok itu kan abu, udah jadi abu itu kan, tetap duk duk itu. Nah Rasulullah mencontohkan fakani anzur ila Rasulullah SAW wa huwa yaqul bi yadihi ala fakhidhi. Rasulullah ini yang paham. Jadi Rasulullah mencontohkan gitu. Kan gitu, mendemonstrasikan gitu. Ya, nanti kalau misalnya udah dibakar, maka debu-debu di atasku tolong digini-giniin loh ya. Ya, dibujuk-bujuk. Nah, ثُمَّ ذْرُونِي فِي الرِّيحِ لَعَلِّي أُضِلُّ اللَّهِ. Kemudian setelah dibujuk-bujuk itu loh ya, tolong udhruni, dhirwah atau apa namanya, butir-butir ya, sebar ke berbagai tempat, maksudnya ke angin, di laut, di gunung ya. La'alli udhillullah, semoga gitu. Itu saking apa? Saking takut. Terus apa kan nanti kan jasadnya kan ada yang di gunung berapa butir gitu kan. Laut berapa butir, banyak di sana. Gak mungkin nanti bakal bersatu kemudian ketemu lagi sama Allah. Waduh. Gitu. Maka qol Rasulullah menceritakan fa fa'alu dzalika bihi wa rabbi Muhammad hina mat. Maka ternyata anak-anak tersebut alhamdulillah melakukan wasiat tersebut ya, demi Allah ketika bapak itu mati. Nah. Kemudian nanti pas hari akhir fa ji'a bihi fi ahsani ma kana qat. Maka kemudian di yaumil ba'ats, di riwayat lain Allah memerintahkan semua serpihan titik-titik jasadnya yang ada di laut, di gunung itu bersatu kembali. Fajia bihi fi ahsani ma kana qat. Dengan bentuk rupa manusia yang lebih baik, terbaik. Karena ketika nanti kita di yaumil mahsyar dalam keadaan telanjang, tak bersendal, tak berbaju, dan dalam keadaan belum berkhitan, tadi masih polos gitu. Nah, fa'uridu 'ala rabbih, maka ditampilkanlah kepada Rabb-nya. Nah, mulai di sini harus ditanya. Faqul, Allah Ta'ala bertanya kepada dia, "Ma hamalaka 'alan nar?" Apa yang membuat kamu dibakar di neraka? Kenapa kamu kok pengen kayak gitu dengan tata cara seperti itu? Ini kisah di sebelum Nabi Muhammad SAW, sehingga ini syariat yang memang belum syariat Muhammad SAW. Tapi mungkin boleh wasiat untuk dibakar mayatnya itu dulu masih boleh. Maka kata orang ini, kata bapak yang dulunya zalim ini, khasyatuka ya Rabbah. Saya minta kayak gitu karena saya takut kepada engkau ya Allah. Apa kemudian kata Rasulullah? Allah Ta'ala, inni asma'uka larahiba ratiba alaih. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku mendengarmu sebagai seorang yang memang takut. Maka taubatnya pun diterima, Masya Allah. Masuk surga. Padahal seumur hidup apa? Zalim. Jadi kadang kita gak bisa ngeremehin, atau memang asalnya kita gak bisa meremehkan orang yang zalim, tapi dia gak dia takut sama Allah, walaupun dia berbuat zalim. Banyak zalimnya. Mungkin dia ketika di akhir hayatnya dia ingat semuanya, bisa aja. Ya. Nah, malah kita-kita ini yang lebih ngeri takutnya kan. Takutnya akhir hayat kita kayak gimana kita enggak tahu. Kita ketemu orang yang memang masyaallah, la haula wala quwwata illa billah, seperti itu kehidupannya, belum tentu, karena bisa saja dia ketika bermaksiat itu ada rasa bersalahnya. Ya nanti terakumulasi lama-lama dia pecah juga jadi tobat. Dan kita mungkin yang ada di atas sekarang, memandang diri kita belum bersalah, tapi ternyata merasa belum bersalah, itulah adalah sebenarnya salah. Yang terakumulasi merasa belum bersalah itu terakumulasi jadi merasa ya nanti na'udzubillah. Makanya pernah suatu ketika ada seseorang yang berkata kepada temannya, wallahi kamu gak bakal diampuni sama Allah. Ternyata pas di akhirat dia hakim Allah, siapa yang bilang kayak gitu? Sesungguhnya aku telah mengampuni dia dan aku telah membatalkan semua amalan kamu. Na'udzubillah. Jadi masuk neraka, dan orang yang bermaksiat ini yang dizalimi dengan lidah temannya masuk surga. Ya. Hadis tadi menunjukkan apa? Bahwasanya jasad dan ruh bersatu, dan jasad itu bukan jasad yang baru, tapi jasad yang lumuh, walaupun dirumuk-rumukin. Ini dalil sebagai bantahan untuk perkataan ahli filsafat yang bodoh itu. Ya. Jelas sekarang insya Allah ya. Sebenarnya masih ada hadis lagi, tapi memang sudah waktunya antara zuhur ya, insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.